bangku, dengar-dengar ku berkata, malam ini kita sambut tujuh lekor. Hanyalah tinggal tiga hari saja lagi, kita akan menyambut hari raya. Jangan dek, jangan bimbang, jangan gaduh. Pakaian anak kita dah sedia. Kue ketupat yang abang janjikan itu, marilah dihidangkan untuk tamu. Di pagi hari raya yang mulia, marilah pergi ke rumah mertua. Selamat menikmati.